Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita masih di bab tentang masalah wakaf. Dan insyaallah ini merupakan sesi yang ketiga dan yang terakhir untuk bab tentang masalah wakaf. Penulis mengatakan, وَيَنْأَكِدُ بِالْقَوْلِ أَدَّالِ عَلَى الْوَقْفِ وَيُرْجَعُ فِي مَصَارِفِ الْوَقْفِ وَشُرُوتِهِ إِلَى شَرْتِ الْوَاكِفِ حَيْثُ وَافَقَ الشَّرْعَ. Dan wakaf bernilai sah dengan perkataan yang menunjukkan wakaf. Dengan perkataan yang menunjukkan wakaf. Sehingga harus dinyatakan secara lisan untuk melakukan wakaf. وَيُرْجَعُ فِي مَصَارِفِ الْوَقْفِ. Sementara masalah penggunaan wakaf dikembalikan kepada syartil wakif, kepada kesepakatan yang ditetapkan atau syarat yang ditetapkan oleh wakif. حَيْثُ وَافَقَ الشَّرْعَ, selama sejalan dengan syariat. Baik, insya Allah kita akan bahas tentang masalah sigot wakaf terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita akan menyinggung tentang bagaimana ketika wakaf itu sudah tidak bisa lagi difungsikan. Tentang sigot wakaf, disebutkan oleh para ulama beberapa ketentuan dan syarat. Di antaranya, dinyatakan tentang sigot wakaf di buku Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu. Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah at-ta'bid, bahwa sigot wakaf, pernyataan wakaf itu harus menunjukkan selamanya. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama selain Malikiyah. Sehingga tidak boleh wakaf mu'akkad, di mana pernyataannya hanya terbatas pada waktu. Misalnya orang mengatakan, saya wakafkan tanah ini selama 3 tahun. Saya wakafkan lahan ini selama 2 tahun, dan seterusnya. Menurut Malikiyah, hukumnya tidak diperbolehkan. Menurut jumhur ulama, hukumnya tidak diperbolehkan. Sementara menurut Malikiyah, falam yashtaritu ta'bid fil waqfi. Mereka tidak mensyaratkan dalam wakaf harus selamanya. Wa ajazul waqfa sanatan aw aktsara li ajalin ma'lum. Dan boleh mereka membolehkan untuk wakaf selama setahun atau batas waktu tertentu. Tsumma yurja'u milkan lil waqif. Kemudian objek itu kembali lagi menjadi milik pewakaf. Aw li ghairihi, atau kepada orang lain. Tausi'atan 'alan nasi fi 'amalil khair, dalam rangka untuk memberikan kelonggaran bagi masyarakat dalam melakukan amal baik. Sehingga ada khilaf di antara para ulama apakah pernyataan wakaf harus selamanya, menunjukkan makna selamanya, ataukah boleh terbatas. Dan ini sudah pernah kita singgung kemarin terkait waqful manafi', wakaf dalam bentuk memberikan manfaat tapi sifatnya hanya sementara. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah diperbolehkan wakaf dalam bentuk memberikan manfaat yang sifatnya sementara ketika tidak memungkinkan untuk dilakukan proses ta'bid, ketika tidak memungkinkan untuk dilakukan wakaf selamanya. Kemudian asyartu tsani, bentuk yang kedua atau syarat yang kedua adalah at-tanjis. Bi'ay yakuna munajjazan fil hali ghaira mu'allakin bi syartin aw mudafin ila waqtin fil mustaqbal. Bahwa pernyataan wakaf itu harus tanjis, munajjaz, harus bisa direalisasikan saat itu. Artinya tidak muallak, tidak menggantung ya, dengan syarat tertentu atau menggantung dengan waktu tertentu. Karena yang namanya wakaf adalah aqdun yaqtadi naqlal milki fil hal. Sebuah akad yang menuntut terjadinya perpindahan hak milik ketika dilakukan. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Sehingga sigot itu pernyataan dalam akad itu ada dua. Ada sigot yang munajjazah dan ada sigot yang muallaqah. Sigot yang munajjazah adalah pernyataan yang bisa ditunaikan ketika itu. Misalnya, saya jual buku ini 500. Deal 500 ya, deal 500. Kemudian buku itu dibawa oleh pembeli. Kalimat seperti ini disebut dengan sigot munajjazah. Kemudian yang kedua adalah sigot muallaqah. Sigot muallaqah itu menggantung dengan sesuatu. Misalnya, kalau nanti si A itu menang pemilu, saya akan jual buku ini kepadamu. Nah, model seperti ini disebut dengan sigot muallaqah. Sehingga bisa enggak Anda memastikan si A menang pemilu? Enggak tahu saya. Pernyataan seperti ini tidak disebut akad. Sehingga tidak sah sebagai akad. Karena pernyataannya adalah pernyataan yang masih gantung dan tidak jelas apakah nanti bisa diwujudkan ataukah tidak. Kemudian di buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatu dinyatakan wasiyaghut ta'liqi salasun. Dan bentuk menggantung ketika melakukan akad itu ada tiga. In kana ta'liqu ala amrin mutaraddadin bainal wujudi wa adamil wujud fala yasihul waqfu biha. Apabila sigot menggantung itu sifatnya masih enggak jelas, bisa ada bisa tidak ada, maka akad dengan sigot yang tidak jelas seperti ini enggak sah. Termasuk di antaranya adalah dalam bentuk wakaf. Saya akan wakafkan tanah ini jika calon presiden ini menang. Nanti saya akan wakafkan rumah ini jika calon bupati ini menang. Atau jika nanti selama tahun sekian tidak terjadi bencana. Dan itu semuanya nggak jelas. Nah, ketika semuanya tidak jelas, maka wakaf yang digantungkan dengan model seperti ini hukumnya tidak sah. Yang kedua, in kana ta'liqu ala mautil waqif sahhal waqfu bil ittifaq. Apabila bentuk menggantung itu dikembalikan kepada kematian waqif. Kalau saya mati, maka tanah ini saya wakafkan. Para ulama mengatakan sahhal waqfu bil ittifaq. Ulama sepakat wakaf seperti ini sah. Misalnya ada orang mengatakan, saya wakafkan rumahku setelah kematianku. Alal fuqara untuk diberikan kepada fakir miskin. Agar nanti boleh bagi fakir miskin untuk tinggal di situ, untuk menginap di situ. Hukumnya boleh. Li'annahu tabarru'un masyrutun bil mauti fayakun wasiyatan. Karena ini adalah bentuk amal soleh yang digantungkan dengan kematian. Sehingga statusnya menjadi wasiat. Maka bentuk wakaf yang digantungkan dengan kematian hukumnya sama dengan wasiat. Tayib. Yang ketiga. In kana ta'liqu ala amrin muhaqqaqin inda sudurihi sahal waqfu aidan. Apabila bentuk kalimat menggantung itu adalah sesuatu yang sudah pasti saat itu dinyatakan, maka hukum wakafnya sah. Mithlu in kanat hadhil ardu milki wa kanat milkan lahu waqtat taqallum. Misalnya ada orang mengatakan, Pak, saya sampaikan ya, kalau tanah ini betul milik saya, maka saya wakafkan. Padahal memang tanah itu miliknya. Maka sah wakaf seperti itu dan bentuk menggantung seperti ini tidak diperhitungkan. Bentuk menggantung seperti ini tidak diperhitungkan. Karena hakikatnya tidak ada tidak ada bentuk penggantungan dari kalimat wakaf ketika memang itu sudah jelas. Dalam arti, ya memang ini milikmu. Berarti kalau kamu ngomong, ini kalau ini milikku, nanti saya wakafkan. Itu guyon namanya ya. Artinya tidak serius dia ngomong seperti itu. Tayyib. Ini syarat yang kedua terkait sigot wakaf. Jadi sigot wakaf harus munajjas. Harus bisa ditunaikan. Karena itu, jika bentuk kalimatnya masih gantung, dan gantungnya itu dengan sesuatu yang tidak jelas, selain kematian, maka wakafnya tidak sah. Nah, kadang ada orang yang misalnya wakaf. Ya saya mau wakafkan tanah ini, kalau anak saya sudah kaya. Nah, itu kalimat itu enggak berlaku. Karena berarti sigotnya, pernyataan wakafnya tidak jelas. Atau saya mewakafkan lahan ini, tapi tunggu nanti kalau anak saya sukses dulu. Nah, ini enggak jelas. Hukumnya tidak boleh. Atau kalimat seperti ini tidak sah sebagai wakaf, sehingga tidak berlaku sebagai wakaf. Kemudian, kita beralih ke asyartu salis. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah al-ilzam. La yasihu indal jumhur ta'liqul waqfi bi syartil khiyar au bi khiyari syart ma'luman kana au majhulan. Syarat yang ketiga adalah mengikat secara langsung. Sehingga menurut jumhur ulama, tidak sah dalam melakukan wakaf, namun dikasih syarat khiyar, dikasih hak pilih. Misalnya, dikasih hak pilih itu dia mewakafkan sesuatu, tapi dia minta syarat, nanti boleh narik lagi. Pak, ini saya wakafkan, kita nanti akan ikrar wakaf, tapi saya minta syarat, kalau nanti anak saya berubah pikiran, saya tarik lagi. Maka model seperti ini tidak sah, karena jika ditarik lagi, berarti yang terjadi di situ adalah wakafnya tidak tertunaikan. Ada hak khiyar di situ, sehingga statusnya tidak ilzam, makanya tidak mengikat secara langsung. Baik, ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, adamul iqtirani bisyartin batil. Ketika menyampaikan wakaf, tidak boleh diiringi dengan syarat yang batil. Di antara syarat yang batil adalah ka yastarita ibqaul mauqufi ala milkihi. Orang mensyaratkan, saya mau wakaf tapi ini masih jadi milik saya. Nah, itu berarti belum sah menjadi wakaf. Dalam Qanun al-Misri, dalam undang-undang Mesir terkait masalah wakaf, dinyatakan idza qtarana al-waqfu bi syartin ghairi sahihin, apabila wakaf itu diiringi dengan syarat yang tidak sah, shahhal waqfu wa batala syart. Wakafnya sah tapi syarat itu tidak berlaku. Wakafnya sah tapi syarat itu tidak berlaku. Wa madzhab Syafi'iyah, dalam madzhab Syafi'iyah dinyatakan in syaratal waqif ayyabi al-waqfu ayyabi al-waqfa aw syarata ayyadkhula man syaa wa yukhrija man syaa batal al-waqfu ala sahih. Menurut Syafi'iyah, jika al-waqif mensyaratkan dia boleh menjual objek wakaf, ini saya wakafkan untuk yayasan X, tapi nanti kalau saya butuh duit ini mau saya jual, boleh? Menurut Syafi'iyah, syarat seperti ini enggak boleh. Au syarata ayyudkhila man syaa wa yukhrija man syaa, atau dia mensyaratkan saya mau wakaf masjid ini, Pak, tapi syaratnya saya berhak untuk menentukan siapa jamaahnya. Sehingga kalau yang masuk si A, nanti saya izinkan si B, saya izinkan C, saya tidak mau izinkan. Nanti saya berhak untuk menentukan siapa jamaah yang boleh bergabung di sini. Menurut Syafi'iyah, batalal waqfu ala sahih. Status wakafnya batal. Menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'iyah, mengingat ya, di situ ada sebuah syarat yang dia bertentangan dengan konsekuensi wakaf. Nah, kemudian asyartul khamis, Syarat yang kelima. Menurut Syafi'iyah, harus ada penjelasan siapa penerima manfaat wakaf. Ya. Harus ada penjelasan siapa mauquf lahu, penerima manfaat wakaf. Jika penerima manfaat wakaf tidak dijelaskan, fal adhhar butlanuhu, maka menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'iyah, statusnya batal. Wa sahaha sahibul muhadzab, namun dalam mazhab Syafi'iyah ada pendapat yang kedua yang dinyatakan oleh Asy-Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab. Wa huwa sihhatul waqfi, hukumnya sah wakaf tapi tidak dijelaskan siapa penerima manfaatnya. Li'annahu izalatu milkin ala wajhil qurba, karena intinya adalah ini melepaskan kepemilikan dalam rangka untuk beribadah. Contohnya seperti ini. Ada orang mengatakan, Pak, saya wakafkan sawah saya. Tapi dia nggak ngomong, nanti untuk apa? Dia cuma menyampaikan, saya wakafkan sawah saya. Nanti akan mengelola adalah yayasan X. Titik, sudah. Menurut sebagian Syafi'iyah, hukumnya batal wakaf seperti ini. Sehingga harus nyebut, saya wakafkan sawah saya, dan nanti akan dikelola oleh yayasan X, dan akan dipergunakan atau untuk dipergunakan sebagai apa misalnya masjid atau lembaga pendidikan, sehingga dia nyatakan penggunaannya. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah tidak harus, sehingga boleh saja orang wakaf secara mutlak, pokoknya saya wakafkan lahan saya kepada yayasan X, selesai, titik. Meskipun ketika disebutkan itu akan lebih jelas. Dan kata Imam As-Sa'di rahimahullah, sebagaimana yang tadi beliau sampaikan dalam pernyataan, wa yurja'u fi masarifil waqfi wa syurutihi ila syartil waqif haitsu wafaqa syar'a, bahwa semua masalah penggunaan wakaf serta kesepakatan yang berlaku di situ kembali kepada syarat wakif haitsu wafaqa syar'a, selama tidak menyalahi syariat. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan coba bahas. Pembahasan kita terkait masalah sigot. Sigot wakaf. Apa itu sigot? Dulu sudah pernah kita sampaikan dalam kajian fikih jual beli. Sigot adalah pernyataan untuk melakukan akad. Dan sigot itu ada yang dilisankan. Ada yang dilisankan, lisan itu sama juga dengan tulisan berarti. Dan ada yang tidak dilisankan atau tidak dituliskan. Sehingga di sini yang kedua bentuknya isyarat. Baik. Untuk wakaf dan amal-amal yang sifatnya amal ibadah harta, maka berstatus sah jika bentuknya adalah lisan atau tulisan. Sedangkan isyarat, maka belum bisa dianggap sebagai sigot yang memenuhi. Berbeda dalam kajian fikih jual beli. Kalau jual beli atau ijarah boleh pakai syarat. Menurut pendapat jumhur ulama. Makanya ada istilah jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah, menurut pendapat jumhur hukumnya boleh, yaitu jual beli tapi tidak melakukan sigot secara lisan maupun tulisan, sehingga sigotnya isyarat. Dan ini yang sering kita lakukan ketika kita melakukan transaksi tanpa dihadiri oleh penjual. Misalnya melalui marketplace. Kita cuma ngeklik, check out, bayar. Atau kita bertransaksi yang ada di bandara atau di rumah sakit, ada mesin showcase. Di situ menyediakan banyak minuman. Lalu kita masukkan uang 10.000, kemudian pilih minuman yang diinginkan. Model seperti itu disebut dengan jual beli mu'atoh, di mana kita tidak melakukan ijab kabul. Mesin Anda ajak untuk ijab kabul, nggak nyambung. Wahai mesin, aku beli apa misalnya, satu botol minuman X. Keluarlah. Ya, nggak bisa. Ini tak bayar. Ya. Tolong kamu telan. Nggak bisa. Ya. Sehingga mesin tidak bisa diajak transaksi karena dia benda mati. Maka terjadilah jual beli mu'atoh di mana sigotnya itu dengan menggunakan isyarat. Nah, bentuk isyarat dalam sigot itu adalah penjual telah memasang mesin ini dan dia men-setting ini harga sekian, jika dipencet ini keluar ini, bayar sekian. Sesuai dengan sistem yang mereka buat. Tayyib. Kita fokus ke masalah wakaf. Untuk wakaf, hanya bisa dengan lisan atau tulisan. Karena dalam wakaf terjadi perpindahan hak milik. Kemudian, yang perlu diperhatikan juga bahwa wakaf itu akad yang lazim dan dia memindahkan hak milik. Terjadi intiqal milkiyah, pindah hak milik. Dalam arti melepaskan kepemilikan dari pemilik awal dan menjadi milik masyarakat. Sehingga berdasarkan prinsip ini, maka para ulama memberikan beberapa syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah, yang pertama, wakaf itu harus ta'bid. Yang kedua, munajjazah. Akadnya harus akad yang munajjazah. Bisa langsung dieksekusi. Yang ketiga, ilzam. Tidak boleh ada hak khiyar. Karena kalau ada hak khiyar, nanti jadinya masih gantung. Kemudian Syafi'iyah menambahkan, harus dijelaskan siapa yang berhak menerimanya. Baik. Kemudian tadi disampaikan bahwa wakif berhak menetapkan beberapa syarat. Wakif berhak menetapkan beberapa syarat. Dan ini berlaku, ya. Ini berlaku dengan catatan selama tidak menyalahi. Selama tidak menyalahi ketentuan syariat. Baik. Sehingga kita bisa buat sebuah kesimpulan bahwa objek wakaf itu terikat dengan dua ketentuan. Terikat dengan dua ketentuan. Yang pertama adalah syariat. Yang kedua syarat yang diminta oleh wakif. Permintaan wakif. Nah, permintaan wakif ini mengikat selama dia tidak melanggar aturan syariat. Nah, kemudian disebutkan apa saja permintaan wakif yang melanggar aturan syariat. Intinya adalah sebuah persyaratan yang dia menyalahi konsekuensi akad wakaf. Misalnya tadi ya, dia mensyaratkan, saya wakafkan lahan saya, tapi saya masih boleh untuk menjualnya. Nggak bisa. Atau saya wakafkan lahan saya, tapi kalau saya mati nanti diwariskan ke anak saya. Juga nggak bisa. Karena wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Saya wakafkan ya, tapi nanti kalau saya butuh duit, saya tolong ini diganti, dibayar. Itu juga nggak bisa. Berarti yang model seperti ini belum bisa disebut sebagai wakaf. Tapi kalau dia meminta yang tidak bertentangan dengan itu, misalnya, saya wakafkan, tapi tolong dalam waktu 1 tahun harus sudah berdiri bangunannya. Kalau enggak, saya enggak mau. Boleh seperti itu. Berarti harus dikejar proses perizinan dan seterusnya. Atau saya wakafkan, tapi tolong dipakai untuk sekolah. Kalau dipakai selain sekolah, saya enggak mau. Silahkan. Termasuk juga dia minta kepada nadir, tolong seperti ini, seperti ini. Dan itu adalah tugas dari nadir untuk mewujudkannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, insya Allah cukup jelas dalam memahami ini. Kemudian, kita akan bahas bagian yang terakhir dari apa yang disampaikan oleh penulis. Penulis mengatakan, وَلَا يُبَعُوا إِلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِئُهُ فَيُبَعُوا وَيُجْعَلُ فِي مِثْلِهِ أَوْ بَعْدِ مِثْلِهِ. Tidak boleh dijual kecuali jika tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan, sehingga boleh dijual lalu dijadikan untuk objek yang semisal. Jika nilainya tidak sama, berarti yang kurang dari objek semisal. Tayyib. Kita akan bahas tentang apa hukum menjual objek wakaf. Apa hukum menjual objek wakaf? Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di jilid yang ke-16. Kita akan bacakan beberapa keterangan beliau terkait idza ta'attala al-waqfu, apabila objek wakaf itu sudah tidak berfungsi. Falahu ahwalun, dalam hal ini ada beberapa keadaan. Beliau akan membahas tentang bagaimana apabila wakaf itu sudah tidak lagi berfungsi, sehingga apakah dia boleh digantikan dengan yang lain, boleh dijual atau seperti apa. Beliau menyebutkan, idza ta'attala al-waqfu falahu ahwal. Apabila objek wakaf itu sudah tidak berfungsi, maka ada beberapa keadaan. Pertama, ayyan adima bil kulliyah. Yang pertama adalah tidak bisa berfungsi sama sekali. Atau sudah hilang status objek ini sebagai objek yang bermanfaat. Seperti wakaf kuda, kemudian sudah meninggal, sudah mati. Faqad intahat al-waqfiyah. Maka masa wakaf sudah selesai. Ada orang wakaf kuda dipakai untuk jihad. Lalu kuda itu mati, ya, maka sudah selesai. Tidak ada lagi, atau nilai pahala dari wakaf itu sudah habis. Kemudian, termasuk juga misalnya ya, kita wakaf barang-barang yang ada di masjid. Wakaf kipas angin, wakaf AC. Setelah dipakai selama 5 tahun, rusak. Ya sudah, berarti sudah selesai masa wakafnya. Intahat al-waqfiyah. Masa wakaf sudah selesai. Nah, benda yang sudah rusak seperti ini, mungkin nanti bisa dijual ke rosok ya, yang cari rosok. Kemudian dapat duit dan duitnya dipakai untuk operasional masjid. Yang kedua, ats-tsaniyah, ayyabqa minhu baqiyatan mutamawwilah. Masih tersisa sesuatu yang bernilai, bisa dijual. Kasyajarah idza atabat wal furs idza a'jafa wal masjid idza khariba. Fa inna dhalika yuba'u wa yusrafu fi tahsili mithlihi. Kemudian yang kedua, jika sebuah objek wakaf masih punya nilai, namun dia tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka boleh dijual, kemudian hasilnya boleh dipakai untuk membeli objek wakaf yang semisal. atau sebagian dari objek wakaf yang semisal. Beliau kasih contoh di sini, misalnya pohon yang sudah tidak berbuah. Ada orang wakaf kelapa. Di kebun ini ada 100 pohon kelapa. Saya wakafkan semua pohon itu. Sehingga setiap kali ngambil kelapa, dikumpulkan, terus dijual, hasilnya dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin. Usia kelapa produktif misalnya selama 8 tahun. Selama 8 tahun diambil, dipakai untuk kepentingan masjid, kepentingan musola, dan seterusnya. Hingga akhirnya kelapa itu sudah karena tua, sudah sangat tua, sehingga tidak bisa produktif lagi, tidak bisa berbuah. Maka pohonnya ditebang. Nah, saat pohonnya ditebang, dijual dalam bentuk kayu glugu. Dijual kayu, terus hasilnya dipakai untuk membeli bibit kelapa yang baru. Hukumnya diperbolehkan. Termasuk juga ketika kuda itu sudah nggak bisa dipakai untuk dipakai untuk berjihad karena sudah tua, atau masjid yang sudah roboh bangunannya, tapi tanahnya masih bisa berfungsi, tanahnya bisa dijual. Fa'inna dzalika yuba'u wa yusrafu fi tahsili mithlihi. Maka seperti ini bisa dijual dan digunakan untuk mendapatkan yang semisal. Tayyib, ats-tsalitsah yang ketiga. Khusir al-masjid idha buliyat. Wajudu'uhu idha takassarat wa tahattamat. Fa'innahu yuba'u wa yusrafu fi masalihil masjid. Wa kadhalika idha ashrafat judu'uhu ala taksir. Kalau yang kedua tadi, dijual semuanya, kemudian dipakai untuk ganti yang baru. Kasus yang ketiga, ada bagian dari objek wakaf yang dia tidak berfungsi karena sudah mulai berkurang manfaatnya, tapi masih bisa dijual. Maka boleh langsung dijual dan kemudian dipakai, hasilnya dipakai untuk kemaslahatan masjid yang lain. Sehingga misalnya ada karpet yang ini sudah kedatangan karpet baru, masjid sudah nggak butuh karpet ini. Ini karpet, kalau dibiarin saja, rusak. Akhirnya dijual, kemudian hasilnya dipakai untuk kemaslahatan masjid yang lain, misalnya ganti sound system atau yang lainnya. Tayyib. Kemudian di sini beliau menyebutkan ada riwayat dari Imam Ahmad. Qala Ahmad rahimahullah, fi riwayati Abi Dawud. Imam Ahmad dalam riwayat Abu Dawud mengatakan, idza kana fil masjidi khashabatun laha qimah qad tasya'asat jara ajaza bai'uha wa surifa tsamanuha alaih. Apabila masjid itu dibangun dengan menggunakan kayu yang punya nilai dan kayu itu sudah mulai lapuk, maka boleh kayu itu dijual dan wasurifa tsamanuha alaih, kemudian hasil penjualan itu dipakai untuk perbaikan masjid. Kemudian ini kondisi yang ketiga ya. Di kondisi yang ketiga ada bagian dari objek wakaf yang bisa dijual kemudian dipakai untuk kemaslahatan dari objek itu, hukumnya diperbolehkan. Yang keempat, idza kharibal masjid wa alatuhu tasluhu li masjidin akhar yahtaju ila mithliha fa innaha tuhawwalu ilaihi wa ammal ardu fatuba' hadza idza lam yumkin imaratuhu bi thamani ba'di alatihi wa illa bi adzalika wa umira bihi nassu alaihi. Apabila masjidnya sudah mulai runtuh, sementara perlengkapan yang ada di masjid itu bisa dimanfaatkan oleh masjid yang lain. Yahtaju ila mithliha, yang membutuhkan yang sama. Maka dia dipindahkan ke masjid yang lain. Sedangkan tanahnya dijual jika tempat itu sudah tidak lagi dihuni oleh masyarakat untuk kegiatan ibadah. Namun ini boleh dilakukan idza lam yumkin imaratuhu bi tsamani ba'di alatihi. Jika tidak mungkin masjid itu dibangun lagi dengan sebagian hasil penjualan bagian atasnya. Jadi misalnya begini ya. Di sebuah masjid ada banyak perlengkapan. Nah, perlengkapan ini kalau di masjid A sudah enggak berlaku karena sudah punya yang baru. Tapi di masjid B masih butuh, maka silakan dipindahkan ke masjid B. Sehingga dimanfaatkan oleh masjid B. Namun, jika masjid itu sudah roboh dan hasil penjualannya dari perlengkapan ini tidak bisa dipakai untuk mendirikan yang bagus, maka tanahnya juga boleh dijual. Ini kondisi yang keempat. Yang kelima, idza dhaqal masjidu bi ahlihi au tafarraqa an-nasu anhu fa innahu yuba'u wa yusrafu thamanuhu fi insya'i masjid akhar. Apabila masjid itu sudah terlalu sempit dengan jumlah pengunjung, jumlah jamaah yang banyak, atau banyak orang yang sholat di masjid-masjid yang lain, disebabkan karena di sini nggak nyaman dipakai, maka boleh dijual dan hasilnya dipakai untuk bangun masjid yang baru. Sehingga intinya dalam hal ini, bahwa objek wakaf itu memungkinkan untuk dijual dalam rangka mempertahankan manfaatnya. Ada pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Aqil, salah satu ulama madzhab Hambali. Pada asalnya objek wakaf tidak boleh dijual, berdasarkan keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis yang kemarin sudah kita baca. Namun ketika objek tidak bisa dipertahankan, maka yang dipertahankan adalah manfaatnya. Kita ulang ya. Objek wakaf pada asalnya tidak boleh dijual. Tapi ketika objek tidak bisa dipertahankan, maka yang dipertahankan adalah manfaatnya. Mempertahankan manfaat itu dengan cara menjual objek tadi, lalu diwujudkan objek yang semisal atau yang lebih turun nilainya dibandingkan yang semisal. Jika boleh lebih turun nilainya, kurang dari sebelumnya, apalagi ketika dilebihkan. Ada kasus ya, ada sebuah kampung yang mestinya kena pelebaran jalan. Sehingga di lahan itu sudah nggak bisa lagi dipakai karena sebelahnya terlalu sempit. Akhirnya lahannya dijual sekalian semuanya, dapat ganti rugi dari pemerintah. Kemudian lahan sisanya dijual, lalu pindah ke tempat yang lain, kemudian dibangun masjid yang lebih gede. Boleh nggak seperti ini? Insya Allah jika dengan alasan seperti yang tadi kita sampaikan, hukumnya diperbolehkan. Termasuk juga ada kasus, ada proyek tol, kemudian masjid kena. Akhirnya masjid itu dibongkar, lalu dipindahkan ke tempat yang tidak jauh dari situ, dan dibuatkan lebih besar. Hukumnya juga diperbolehkan. Intinya, kembali kepada kaidah yang tadi disampaikan oleh Ibnu Aqil, jika tidak memungkinkan untuk dipertahankan objeknya, maka pertahankan manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi para jamaah yang mau bergabung. Kita akan bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bolehkah kita mewakafkan mushaf atau sejenisnya diniatkan untuk kita sendiri dan keluarga? Mohon penjelasannya. Nah, bolehkah kita mewakaf mushaf untuk pesantren tahfidz atau untuk kaum muslimin di masjid? Namun pahalanya diniatkan untuk kita dan keluarga kita. Insyaallah boleh, wakafnya sah. Masalah keluarga dan kita berharap nanti yang dapat juga banyak dari keluarga kita. Ini kembali kepada niat wakif, niat orang yang wakaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Dan wa inna malikul limri imanawa. Dan apa yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga kita berharap jika dia berharap, kita punya harapan. Jika yang wakif berharap agar pahalanya juga didapatkan oleh dirinya, istrinya, anak-anaknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima wakafnya. Dan Allah berikan pahala bagi semuanya. Fadlullahi wasi'. Dan karunia Allah itu sangat luas. Karena itu, minta dukungan dari para istri, dari istri dan para anak, ya. Minta dukungan dari istri dan anak-anak. Bapak mau wakaf lahan ini, tolong didukung, jangan sampai ada yang menghalangi. Insya Allah nanti kalian semua juga dapat pahalanya. Minimal pahala ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Wallahu a'lam. Baik. Tonton telur ratus dua seket nggak? Silahkan. Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Ini Ustadz. Bagaimana kalau mau wakaf kepada satu masjid, wudunya tidak sesuai dengan syariah, terus kemudian sholatnya tidak sesuai dengan syariah. Masjid itu di tingkatnya itu tidak terpakai, tidak digunakan, hanya di bawah yang digunakan. Sedangkan jamaahnya itu sedikit gitu Ustaz. Ini bagaimana Pak masih mendapatkan pahala kepada orang yang berwakaf itu tersebut Ustaz? Nah. Mohon penjelasan Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asas manfaat sangat perlu kita perhatikan ketika kita wakaf ya. Sehingga kalau Anda melakukan wakaf, tapi ternyata penerima wakaf nampaknya tidak bisa memaksimalkan. Maka sebaiknya Anda tahan dulu. Saya tidak mau ke sini. Kenapa? Enggak dipakai dengan baik. Hanya misalnya, dia berlomba-lomba menghiasi masjid, butuh dana besar untuk apa perhiasan masjid. Padahal secara fungsi enggak maksimal. Kadang ada sebuah masjid ya, untuk beli lampu tengah saja, itu harganya 1M misalnya. Apa manfaat lampu tengah ini? Padahal yang lain kanan kirinya juga sudah banyak lampu. Ya lebih kepada perhiasan. Ini dipakai untuk hiasan masjid. Kadang ada orang yang wakaf dipakai untuk sebagai tiang. Ternyata tiang itu nggak berfungsi. Ada sebuah masjid yang pernah saya lihat. Dia punya tiang besar sekali di depan. Tapi tiang itu nggak menyanggah apapun. Sehingga cuma tiang tinggi di atasnya ada tulisan Allah Muhammad. Ada dua tiang kanan dan kiri. Hanya sebatas untuk hiasan. Nah, saat terjadi gempa, tiang itu goyang. Tiang itu goyang, akhirnya menimbulkan keresahan bagi para jamaah. Kemudian tiang itu dirobohkan. Padahal diameternya kurang lebih ya, ada mungkin 80 cm ya. Hampir 1 meter. Gede sekali ya. Sehingga kita merangkul saja mungkin tangan kita nggak nyampe. Padahal itu butuh dana banyak, ya. Uang yang keluar sudah banyak, tapi ternyata tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Makanya tanggung jawab bagi para takmir, mohon untuk diperhatikan baik-baik dana masyarakat, jangan sampai disalahgunakan dalam masalah ini. Dipakai untuk beli A, beli B, beli C, yang nilainya mahal-mahal, tapi secara manfaat nggak banyak. Ini keliru ya. Perhatikan sisi manfaatnya. Dan kalau memang sudah cukup, masjid sudah nggak butuh tambahan lagi, semua sudah terpenuhi, sampaikan kepada para jamaah bahwa masjid sudah mencukupi seluruh kebutuhan dana untuk pembangunan. Selanjutnya, dana infak dan donasi dari para jamaah akan digunakan untuk kegiatan sosial masjid. Nah, kegiatan sosial masjid bentuknya gimana? Misalnya untuk sumbangan ke masyarakat yang tidak mampu di sekitar masjid. Atau untuk memberikan motivasi kepada para jamaah agar rajin ke masjid, disediakan makanan. Disediakan minuman. Ya. Atau bentuk-bentuk yang lainnya. Dan itu sudah diumumkan. Atau disampaikan. Infak bagi para jamaah akan digunakan untuk kesejahteraan para ustadz dan ustadzah yang ngajar TPA. Sehingga infak yang masuk di situ untuk kepentingan TPA. Atau untuk kepentingan pendidikan. Sehingga saat orang memasukkan uangnya ke kotak infak masjid, dia sudah tahu arahnya untuk ini. Saya pernah menjumpai ada sebuah masjid yang kotak infaknya ditulis seperti itu. Dana infak akan digunakan untuk kegiatan apa TPA dan apa ini untuk kesejahteraan para ustadz dan ustadzah yang ngajar TPA di sekitar masjid. Nah, masjid itu nggak dipakai TPA, tapi TPA-nya ada di sekitar masjid. Sehingga dana setelah terkumpul disalurkan ke mereka. Para ustadz ustadzah yang ngajar TPA digaji. Kemudian kegiatan TPA juga disokong dan seterusnya. Model seperti ini insya Allah sangat bagus. Sehingga betul-betul dana umat itu tersalurkan dan termanfaatkan dengan baik. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kemarin kan Ustaz sempat kasih tahu kalau nazir itu boleh diganti. Nah, saya mau tanya mengenai andil dari wakifnya sendiri Ustaz. Apakah dalam proses pergantian nazir itu juga siapa yang berhak mengganti gitu Ustaz? Apakah wakifnya atau siapa Ustaz? Kemudian untuk keputusan bahwa objek ini akan dimanfaatkan untuk yang lain, apakah itu juga wakif punya andil gitu Ustaz? Atau diserahkan oleh siapa gitu Ustaz untuk pengalihan manfaat ini gitu Ustaz? Baik. Ustaz yang kedua Ustaz, maaf Ustaz, mau tanya Ustaz, kalau misalkan di dalam syariat itu ada keterangan mengenai umur gitu Ustaz. Jadi misalkan kayak ada doa ketika umurnya 40 tahun atau ada batasan haid di 50 tahun. Ini sebenarnya kita menggunakan umur dari kalender Hijriah atau kalender Masehi gitu. Mungkin itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakumullah. Wa fiikum barakallah. Baik. Nadir boleh diganti, betul ya? Nadir boleh diganti. Dan siapa yang berhak untuk mengganti nadir? Yang berhak mengganti nadir, pertama adalah wakif. Wakif berhak untuk mengganti nadir. Karena itu bagian dari syarat yang diizinkan. Dan itu tidak menyalahi konsep wakaf. Sehingga tidak bertentangan dengan aturan wakaf. Yang kedua adalah pemerintah. Yang dia berhak untuk kemudian mengganti nadir dengan memandang sisi kemaslahatan. Karena itu dalam hal ini nadir bisa digantikan oleh wakif atau ahli waris wakif, bisa juga digantikan oleh KUA sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam apa menerbitkan ikrar wakaf. Dan di aturan yang berlaku seperti itu, bahwa nadir bisa diganti oleh wakif atau bahkan ahli warisnya. Dan juga bisa melalui kebijakan KUA. Selanjutnya, untuk masalah pengalihan manfaat, siapakah yang paling berhak? Yang paling berhak wakif. Sesuai dengan syarat yang dia tetapkan. Saya maunya seperti ini. Namun semuanya dengan mempertimbangkan asas maslahat. Kalau digunakan untuk A ternyata nggak maslahat, maka seharusnya jangan minta digunakan untuk A. Wakif minta, ini saya mau pakai untuk masjid. Kalau digunakan untuk masjid, Pak, 200 meter sudah ada masjid. 300 meter ada masjid. Sehingga itu akan bisa memicu potensi fitnah di masyarakat. Kecuali kalau misalnya masyarakat juga sepakat. Masjid yang itu nggak dipakai. Yang dipakai adalah masjid yang ini. Silahkan. Ya. Atau masjid yang itu nantinya mau dipakai untuk kegiatan TPA dan musola bagi para ibu-ibu. Silahkan. Sehingga untuk masalah pengalihan manfaat, pertama itu adalah haknya wakif, namun dengan tetap memperhatikan asas maslahat. Jika ternyata tidak memberikan maslahat yang banyak, karena sudah terpenuhi bidang itu, maka menggunakan objek itu untuk bidang yang sudah terpenuhi, bisa jadi akan justru malah menimbulkan masalah di masyarakat. Wallahu a'lam. Kemudian mengenai waktu dalam ketetapan aturan syariat. Misalnya ya, masa iddah itu selama 3 kali haid untuk wanita yang produktif. Jika wanita ini tidak produktif, selama 3 bulan. Ya. Untuk wanita yang sudah menopause, sudah tidak haid, maka masa haidnya 3 bulan. Demikian pula wanita yang belum haid. Ya. Misalnya anak kecil nikah, kemudian cerai, dia di usia yang belum mengalami haid. Maka masa iddahnya selama 3 bulan. Kemudian juga mengenai batasan-batasan usia. Ya. Usia sekian tahun dan seterusnya. Itu mengacu kepada apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, semuanya mengacu kepada kalender Qomariyah. Karena dalam Islam, kita tidak mengadopsi kalender Masehi. Sebagaimana ketetapan untuk waktu-waktu ibadah seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, termasuk juga dalam batasan waktu yang lain, puasa Arafah, kita menggunakan kalender Hijriah, maka demikian pula dalam batasan waktu dan usia. Usia 40 tahun itu berdasarkan kalender apa? Kalender Hijriah. Dan ada selisih waktu antara kalender Hijriah dengan Masehi per tahun 11 hari. Sehingga per 300 tahun selisihnya 9 tahun. Lebih banyak yang Masehi daripada yang Qomariyah. Per tahun 11 hari. Sehingga kalau masa kalender Qomariyah itu 356 hari, maka untuk kalender Masehi 365 hari. Jadi per tahun ada selisih 11 hari. Nah, 40 tahun kali 11 berarti berapa itu? 44 hari. 44 hari berarti selisihnya 1 bulan. Iya. Yeah. Selisihnya kurang lebih 1 bulan. Per tahun 11 hari kali 40 berarti ya, bukan 44. 400 berapa? 444. Bukan 440 hari. 440 hari. Berarti kurang lebih selisihnya 1 tahun. Sehingga usia Anda kalau pakai perhitungan Masehi 40 tahun, kalau pakai perhitungan Hijriah sudah 41 tahun. Mana yang dipakai? Perhitungan Hijriah. Karena semuanya menggunakan perhitungan Qomariyah, kalender Qomariyah, jika kita kembali kepada penetapan waktu dalam syariat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya, kalau kita melakukan wakaf atau sedekah dengan niat pahalanya untuk orang tua atau kerabat, baik dia masih hidup atau sudah meninggal, apakah itu akan mengurangi pahala yang kita dapatkan? Baik. Kemudian pertanyaan kedua terkait sujud sahwi, Ustaz. Saya membaca kalau terjadi kekeliruan bacaan pada saat sujud dan ruku itu harus sujud sahwi ya. Nah, terus kan ada bacaan sujud sahwi yang sama Ustaz setelah turun surat apa ya, yang Robana, yang apa terakhir Rasulullah sebelum wafat itu Ustaz. Kan bacaan sujud dan rukunya sama ya. Nah, kalau itu gimana Ustaz? Kan berarti dia bacaan sujud dan rukunya sama. Terus kalau misalnya orang apa mau sujud sahwi karena dia ragu-ragu tadi berapa rakaat, terus dia memutuskan akan sujud sahwi setelah salam. Kemudian setelah salam dia batal. Dia sujud sahwi apa? Terus setelah wudu itu mengulangi sholat dari awal atau cukup sujud sahwi aja? Itu aja Ustaz. Syukron. Jazakumullah khair barakallahu fi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Kita bahas yang pertama. Jika wakaf pahalanya kita hadiahkan untuk orang lain, apakah itu mengurangi pahala kita? Jawabannya tidak mengurangi. Jadi, kita sudah memiliki pahala yang disimpan oleh Allah. Anggap misalnya kita punya pahala sebanyak 100. Sudah disimpan oleh Allah. Hari ini kita wakaf atas nama orang tua kita. Berarti pahala itu kita berikan untuk orang tua kita. Sudah? Pahala 100 tadi berkurang enggak? Tidak. Bahkan bisa bertambah dengan amal soleh yang Anda kerjakan. Cuman, wallahu ta'ala alam, apakah pertambahan itu sama seperti pahala wakaf, ataukah bentuknya adalah pahala membantu orang lain untuk wakaf. Dan itu dua hal yang berbeda. Intinya, perbesar saja harapan kepada Allah, dan memohon kepada Allah, semoga saya juga turut mendapatkan pahala dari kegiatan wakaf ini, yang akan menambah deposit kita, nilai kredit kita dari pahala yang kita miliki. Namun, kita hadiahkan pahala wakaf ini untuk orang tua kita atau orang yang kita tunjuk, kita pilih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala untuk orang tua kita, plus juga pahala bagi kita. Wallahu a'lam. Selanjutnya, untuk sujud sahwi karena salah baca doa sujud dan rukuk. Misalnya rukuk tapi baca doa sujud. Sujud tapi baca doa rukuk. Saking ngantuknya. Sehingga saat sujud karena ngantuk, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Kemudian dia sadar, "Loh, kok saya baca subhanarabbiyal azim padahal sedang sujud?" Tertukar seperti ini. Keterangan yang disampaikan oleh para ulama, jika ketukar antara bacaan doa sujud rukuk dengan sujud ketukar, maka statusnya sebagaimana orang yang tidak membaca doa. Sehingga saat rukuk membaca doa sujud, berarti dia belum baca doa rukuk. Saat sujud baca doa rukuk, maka berarti dia ketika sujud dianggap tidak membaca doa sujud. Nah, selanjutnya ulama khilaf. Doa ketika rukuk dan sujud itu wajib, termasuk wajib sholat, ataukah termasuk sunnah sholat? Ada yang mengatakan wajib, dan ada yang mengatakan sunnah sholat. Jika kita mengambil pendapat bahwasanya ini adalah sunnah sholat, maka meninggalkan sunnah tidak diwajibkan sujud sahwi. Sehingga ketika kelupaan seperti itu, ya sudah sholatnya diselesaikan, sampai salam, dan tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi. Meskipun boleh sujud sahwi. Karena sujud sahwi boleh dilakukan untuk semua bentuk meninggalkan bagian dari sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sebaliknya, jika kita memilih pendapat bahwa membaca doa sujud maupun rukuk hukumnya wajib, maka ketika terjadi proses ketukar tadi, berarti status kita belum membaca doa di tempat tersebut. Misalnya ya, saat rukuk baca doa sujud, berarti kita tidak membaca doa rukuk. Menurut pendapat yang mengatakan doa rukuk hukumnya wajib, berarti nanti ketika di penghujung sholat kita sujud sahwi sebelum salam, sebagai tambal dari kekurangan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana jika doa sujud dan rukuk itu sama? Kalau sama berarti tidak ada istilah ketukar. Subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Itu bisa dibaca ketika sujud maupun ketika rukuk. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azamah. Bisa dibaca ketika sujud maupun ketika rukuk. Redaksinya sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bisa dibaca ketika sujud maupun ketika rukuk. Kalau yang sama seperti ini tidak ada istilah ketukar. Anda mau baca di rukuk silahkan, di sujud juga silahkan. Karena bacaannya sama, redaksinya sama, sehingga tidak ada istilah ketukar. Tapi kalau subhana rabbiyal a'la, itu ada di sujud. Subhana rabbiyal azim, ada di rukuk. Ini mungkin untuk ketukar. Saat rukuk membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian kaget, dikiranya sudah sujud. Ya. Karena dia ngantuk ya. Makanya dalam posisi seperti ini, dia dihukumi sebagaimana orang yang belum membaca. Wallahu a'lam. Kemudian untuk orang yang mau melakukan sujud sahwi setelah salam, namun sebelum sujud sahwi ternyata batal. Apa yang harus dilakukan? Wallahu ta'ala alam, insyaAllah akan kami bahas di pertemuan besok. Kita akan cantumkan beberapa keterangan ulama dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik. setelah salam, silakan. Sebelum sujud sahwi ternyata batal. Silakan. Baik, di akhir. Putusnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ibu kami memiliki rumah yang ingin diwakafkan ke masjid di perumahan. Itu dengan akad untuk panti asuhan. Akan tetapi masjid belum ada anak-anak yatim piatu di daerah perumahan itu. Apakah boleh pihak masjid mengontrakkan rumah itu untuk biaya air dan listrik rumah tersebut? Syukran. Baik. Ibu wakaf ke masjid untuk panti asuhan, berarti status takmir masjid adalah sebagai nadir. Sehingga rumah ini bukan diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, tapi takmir masjid hanya sebagai nadir wakaf. Kemudian peruntukannya adalah untuk panti asuhan. Dan belum memungkinkan untuk mengumpulkan para santri yatim kemudian tinggal di rumah ini. Jika belum memungkinkan demikian, bolehkah rumah ini dikontrakkan? Insya Allah boleh dikontrakkan, tapi nanti hasil kontrakan tersebut dipakai untuk kemaslahatan panti asuhan. Sehingga tetap semakna, bisa dijadikan sebagai panti asuhan, atau bisa juga dikontrakkan, lalu hasil dari kontrakan itu digunakan untuk membiayai panti asuhan. Maka dua-duanya dianggap wakaf untuk kepentingan panti asuhan. Karena itu, kembali kepada kaidah yang tadi kita sampaikan ya. Tolong perhatikan asas manfaat ketika wakaf. Wakaf rumah di samping masjid. Lalu pernyataannya adalah, ini wakaf untuk rumah sakit. Padahal itu di samping masjid. Dan di situ sudah ada rumah sakit yang gede. Dokternya juga sudah bagus di rumah sakit yang gede itu. Ini wakaf rumah sakit. Wakaf rumah untuk dipakai rumah sakit. Maka jika memang tidak memungkinkan untuk digunakan sesuai dengan permintaan wakif, pertama, minta kepada wakif untuk ganti. Sehingga minta izin, nadir minta izin, boleh nggak ini dipakai untuk TPA? Biar lebih manfaat. Kalau wakifnya setuju, gunakan TPA. Kalau wakifnya nggak setuju, saya pinginnya pokoknya rumah sakit. Padahal rumahnya ya nggak terlalu gede. Pinginnya pokoknya rumah sakit. Ya ketika tidak memungkinkan, sah-sah saja pihak nadir mundur. Mohon maaf kalau begitu kami nggak sanggup. Apalagi takmir masjid yang tidak punya pengalaman untuk mendirikan rumah sakit. Sehingga ketika dia nggak sanggup untuk mengelola wakaf itu, nadir boleh mundur. Tapi kalau dia masih sanggup, baik nanti kami akan upayakan untuk jadi rumah sakit. Ya. Insya Allah bisa dilakukan. Tapi kalau nggak sanggup, nadir silahkan mengundurkan diri dan nanti akan digantikan oleh nadir yang lain. Dengan tetap tadi mempertimbangkan asas maslahat, minta kepada wakif, bisa nggak ini diwakafkan untuk yang lain? Kalau bisa, insya Allah itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Kita bacakan pertanyaan ketika kita angkat penelpon. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, volume televisinya bisa dikecilkan. Iya, Ustaz. Saya mau nanya ini, kalau memasukkan anak perempuan ke pondok pesantren tingkat sudah tingkat SMP itu bagaimana ya, Ustaz? Ya, apakah kami sebagai orang tua itu menghindari pengasuhan atau bagaimana Ustaz? Bagaimana baiknya Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Anda tidak dianggap tidak bertanggung jawab terhadap anak. Sehingga menaruh anak di pondok pesantren agar dia bisa belajar lebih maksimal dan orang tua membiayai, yaitu termasuk bagian dari mengasuh anak. Namun karena masalah keterbatasan, bapak misalnya tidak bisa maksimal mengajar, ibu juga sama, apalagi ilmunya masing-masing terbatas, silakan kamu belajar kepada seorang ustadz atau ke pondok pesantren tertentu, di situ ada banyak ahli ilmu. Sehingga Anda taruh di sana dengan harapan belajarnya bisa lebih maksimal. Dan itu bagian dari bentuk pengasuhan anak perempuan atau anak laki-laki, dengan kemudian kita taruh di lembaga pendidikan yang Anda punya prediksi insya Allah ini bisa menghasilkan hafalan yang lebih bagus, ilmu yang lebih banyak, dan seterusnya. Namun kita juga memberikan saran ya, bahwa bagi orang tua atau wali, si anak ketika mengantarkan anak perempuan atau ketika mau masukkan anak perempuannya ke pondok, tolong pastikan setiap antar jemput harus didampingi. Dalam arti setiap berangkat harus ada mahram, pulang juga harus ada mahram. Karena wanita tidak boleh safar sendirian tanpa mahram, kecuali jika jaraknya bukan jarak safar. Misalnya pesantrennya masih di satu kota, nah, mungkin dia bisa berangkat dan pulang sendiri. Tapi kalau pesantrennya sudah beda kota, jauh dari rumah asalnya dan harus melakukan safar, maka ketika berangkat maupun pulang wajib untuk ditemani. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Silakan. Bukan Ustaz, mau bertanya Ustaz. Istri Ana sudah melahirkan selama 3 kali. 3 kalinya dia sesar semua. Terus kemudian ini kodarullah ia hamil lagi anak yang keempat. Dan kemungkinan dia akan sesar lagi Ustaz, karena dia sudah 3 kali sesar. Nah yang terakhir ini sih dengan kabar katanya di USG dia hasilnya kembar. Nah karena resiko kesehatan istri Ana Ustaz sudah 4 kali sesar insya Allah, bolehkah anak steril total? Itu yang pertama Ustaz. Dan yang kedua, bolehkah kita berwudu mengambil air di dalam ember yang lumayan sekitar 10 liter, kemudian menggunakan gayung, kemudian kita masukkan tangan kita ke dalam gayung tersebut Ustaz. Jadi itu saja Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakallah khairan. Untuk pertanyaan yang pertama, kami sarankan Anda sampaikan ke asatidah yang lain. Bisa ditanyakan ke Ustadz Irwandi atau Ustadz Arifin Badri atau yang lainnya. Barangkali ada banyak pertimbangan yang akan beliau sampaikan. Kemudian, untuk kasus yang kedua, Anda berwudu dengan menggunakan gayung. Bolehkah tangan kita mencelupkan ke gayung tersebut? Jawabannya sangat boleh. Dan itu praktek wudu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, juga dipraktekkan oleh Abdullah bin Zaid. Kedua hadisnya ada di Sahih Bukhari Muslim dan disebutkan oleh Al Hafidh Abdul Ghani dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Utsman pernah meminta seember air, ada satu wadah yang berisi air. Kemudian ketika beliau berwudu, beliau tuangkan terlebih dahulu. Tidak langsung dicelupkan, dituangkan terlebih dahulu, kemudian dipakai untuk cuci tangan. Selesai cuci tangan, beliau berkumur, menghirup air ke dalam hidung, berkumur dan istinsyak, dengan menggunakan satu telapak tangan. Dan itu nyiduk. Tangannya itu masuk ke gayung tadi. Demikian pula ketika beliau mencuci wajah, mencuci tangan, dan seterusnya. Sehingga tidak masalah, tangan itu dimasukkan ke dalam air, namun dengan ketentuan dicuci terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.